silakan untuk turun ya, yang terhormat Bapak Ketua Panitia, Bapak Agus dan Bapak Agam belum diperkenankan untuk turun ya. Bapak Wahyudi belum diperkenankan untuk turun dikarenakan Bapak Wahyudi belum diperkenankan untuk turun dikarenakan